Bimbingan Islam, sahabat belajar Islam. Segala upaya untuk mereka memurtadkan kaum muslimin itu akan gagal total. Akan gagal total. Kapan? Ketika umat ini betul-betul berpegang pada kitabullah dan sunnah nabinya. Upaya apapun yang mereka lakukan akan gagal total selama umat ini berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Yang memberikan jaminan seperti ini adalah Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah? Bagaimana kalian akan bisa menjadi kafir sedangkan kepada kalian dibacakan kitab Allah, wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang betul-betul mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka mereka benar-benar senantiasa di atas petunjuk yang lurus. Ikhwan, jaminan Allah. Memang orang kafir makar mereka dahsyat. Bahkan digambarkan Allah, makar mereka kayak bisa menjebol gunung. Tapi makar mereka akan sia-sia, akan kandas, gak ada dampaknya. Ketika seorang muslim, seorang mukmin, kaum muslimin benar-benar senantiasa memegangi tali agama Allah Ta'ala, semua mereka akan sia-sia. Sehingga yang dikhawatirkan, ikhwan, kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya. Kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya, yang tidak belajar agamanya, sehingga mereka dengan sangat gampang untuk diarahkan kemana gaya hidup mereka, kemana arah hidup mereka. Adapun orang mereka membaca kitab Allah, membaca sunnah Nabi, dia betul-betul pegangi petunjuk tersebut, oh, dia akan senantiasa lurus. Dia tidak akan bisa dibelak-belakkan syaitan, syaitan manusia atau syaitan jin. Akan lurus kaum muslimin, tidak bisa mereka sesatkan selama mereka betul-betul berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi.